يقرأ فيستبينه. فيستبين لطالب الحق أن من جادل عن المشركين وسهل عليهم ما ارتكبوه من الشرك واحتج لهم بالحجاج الباطلة أنه فاقد أصل العلم وأفرده فيستحق أن يوصف بالجهل وإن كان له استغلال بأنواع من العلوم القليل نفعها. ففي هذا مستاق قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة. وما أحسن ما قال ابن المبارك وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. ويروى أن هلاك من قبلنا كان على يد قرائهم وفقهائهم فإنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ عبد الله البابوتين رحمه الله beliau mengatakan setelah membawakan kalimat-kalimat Ibnul Qayyim di kitab Madarijus Salikin dan kitab Zadul Ma'ad bahwasanya pelaku kesyirikan oleh mereka disebut musyrik dan tidak ditoleransi alasan tidak tahu. Syekh Abu Butain mengatakan fayastabinu, dengan ini maka menjadi jelas ya, li talibil haq, bagi pencari kebenaran. Jadi jelas bagi pencari kebenaran. Anna bahwa man siapa saja yang jadala anil musyrikina, yang membela orang-orang musyrik dengan perdebatannya. Orang yang berdebat untuk membela orang-orang musyrik. Wasahala alaihim, dan memberi toleransi kepada mereka martakabuhu minasyirki, atas kesyirikan yang mereka lakukan. Min di situ bayaniyah menjelaskan ma sahala alaihim asyirkal ladzi takabuhu, dan memberikan toleransi kepada mereka atas kesyirikan yang mereka lakukan. Wahtajjalahum, serta mencarikan dalil untuk mereka bil hujajil batilati, dengan dalil-dalil yang batil. Musyrikin di sini siapa? Pelaku syirik al-muntasib dalam Islam, pelaku syirik yang mengaku Islam, ya, para penyembah kubur mengaku Islam. Maka jelaslah bagi pencari kebenaran bahwa orang yang berdebat untuk membela orang-orang musyrik, disebut orang musyrik, memberi toleransi kepada mereka atas kesyirikan yang mereka lakukan, mencarikan hujah untuk mereka dengan hujah-hujah yang batil. Annahu, bahwa orang itu faqidun, kehilangan asral ilmi, asas pengetahuan, asas ilmu. Wa afradahu, dan kehilangan ilmu yang paling fardu, ilmu yang paling apa? Wajib. Yaitu ilmu apa? Ilmu tauhid. Orang itu kehilangan asas ilmu dan kehilangan ilmu yang paling wajib. Yaitu ilmu apa? Ilmu tauhid, ilmu la ilaha illallah. Muslim. Ya? Muslim. Orang yang jahil tentang tauhid, orang yang tidak mengetahui perkara yang paling wajib baginya, muslim bukan muslim. Fayastahiqqu an yusafa bil jahli, maka dia layak, dia pantas untuk disebut sebagai orang jahil. Untuk disebut sebagai orang jahil, dia layak untuk disebut orang jahil. Wa in kana lahu istighalun, walaupun dia punya kesibukan, bi anwa'in, dengan ya beberapa bidang, minal ulumil qalili naf'uha, beberapa bidang ilmu yang sedikit manfaatnya, yang kecil manfaatnya, ilmu-ilmu yang kecil manfaatnya, walaupun dia itu sibuk dengan ya sejumlah bidang ilmu yang sedikit manfaatnya, tapi karena dia jahil terhadap aslul ilmi wa afrabuhu, jahil terhadap apa? Asas ilmu dan ilmu yang paling fardu, ilmu yang paling wajib yaitu ilmu tauhid, maka dia disebut jahil. Istahik an yusofa bil jahil. Layak untuk disebut jahil. Ya. Fafi hadza, maka dalam kejadian ini mizdaku qauli Nabi SAW, ada bukti atas sabda Nabi SAW. Dalam kejadian ini ada bukti atas sabda Nabi SAW. La tattabi'unna, benar-benar kalian akan mengikuti sanan, yaitu tariqah. Ya, tariqahnya mankana qablakum, jalannya orang-orang sebelum kalian dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Hadwal kudzati bil kudzati. Ya, sedikit demi sedikit. Ya, sedikit demi sedikit. Wa ma ahsana maqala Ibnu Mubarak, betapa indahnya ya lantunan syair Ibnu Mubarak. Wa hal afsada ad-din, bukankah yang menghancurkan, yang merusak din, merusak Islam, illa tidak lain adalah al-muluku, para penguasa, wa ahbaru su'in, ya, ulama su, ulama sesat, wa ruhbanuha, dan para ahli ibadahnya. Dan para ahli ibadahnya. Ya. Wa yurwa. Ya iya, kalau dia gimana dia disebut ahlu su, dia disebut ulama su. Kalau ilmu ilmu yang paling asasi, ilmu yang paling wajib, dia malah jahil. Ya, justru malah kemudian dia membela orang musyrik, memberikan toleransi kepada mereka, mencarikan hujjah untuk mereka. Wa yurwa, dan diriwayatkan, ana halaka man qablana, bahwa kebinasaan orang-orang sebelum kita, kebinasaan umat-umat sebelum kita, karena ala yadi, ya, ada di tangan qurra'ihim, para pembaca mereka, para pembaca kitab, wa fuqaha'ihim, dan ulama mereka, ya. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kesimpulan ya dari Syekh Abu Butain, ya, tentang pembela, nah, pembela orang musyrik, ya, pembela orang musyrik, mujadil anil musyrikin, ya, pembela orang musyrik, ya, berdebat untuk membela orang musyrik, cukup, ya, cukup mensifati pembela orang-orang musyrik, ya, pemberi toleransi atas kesyirikan mereka, pencari dalil. Ya, pencari dalil untuk mereka, ya, berdebat, mendebat ahli tauhid untuk membela mereka, cukup disebut sebagai jahil? Tak, ya, enggak cukup, ya, ya, enggak cukup. Harus dikatakan dia kafir, harus dikatakan dia kafir, ya. Man lam yukafir musyrikin, au syakka fi kufrihim, au tawakkofa, ya, au saha mazhabahum. Ya, bahwa kafir bil ijma, siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik atau ragu kafiran mereka atau tawakuf tidak punya apa hukum terhadap mereka atau bahkan membenarkan mazhab mereka, ya, menganggap mereka berpahala, namanya membenarkan mazhab mereka, bahwa kafir, maka dia kafir bil ijma, itu ijma, ya, itu ijma, sepakatan ulama itu. Nah, qala Ibnu Qayyim, kalau seandainya ya cukup, ya, menggelari dengan jahil, jahil, jahil cukup, ya, tidak dibutuhkan, ya, label kafir. Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran tidak perlu menurunkan lafad-lafad kafir. Bahkan tidak perlu menurunkan ayat apa? Surat apa? Al-Kafirun. Ya. Masyaallah sallallahu alaihi wasallam. Qala Muqayyid. Qala Ibnu Qayyid. Wa man dhahaba ya syaitani. Wa man? Wa man dhahaba ya syaitani. Fada'ahu al-ju'adab bihi. Fatafarruba ilayhi bima yuhibbu, fakat subira fakat amalahi, fa'illam yusammi labisa ibadatan, Yusammihi Istidaman Wasodako Wa Istidamun Minasyaitoni lahu. Nah, qala al-muqayyim rahimahullahu ta'ala dalam Bada'il Fawaid, al-muqayyim dalam Bada'il Fawaid mengatakan ini kalimat yang lain dari al-muqayyim. Berarti ini kalimat yang keberapa? Yang ketiga, ya kan? Yang pertama dari Madarij Salikin, yang kedua dari Zadul Ma'ad, ini kalimat yang ketiga. Ini Bada'il Fawaid, ya, dari Bada'il Fawaid. Wa man zabaha, barang siapa nyembelih binatang li syaitani, dikurbankan untuk syaitan, untuk sesajian kepada syaitan. Wa da'ahu, berdoa kepada syaitan. Usta'adha bihi, minta perlindungan kepada syaitan. Wa taqarraba ilaihi bima yuhibbu. Taqarrub, ya, mendekatkan diri kepada syaitan dengan sesuatu yang dia sukai. Yang disukai oleh syaitan itu. Ya. Faqad abadah. Berarti orang itu telah beribadah kepada syaitan. Wa illam yusammi dzalika ibadatan, walaupun ia tidak mau menyebut perbuatannya itu ibadah. Ya, walaupun dia tidak mau menyebut, barakallahu fikum, apa? Perbuatannya itu ibadah. Wa yusammihi, ya, kemudian mengganti, namanya diganti istighdaman, ya, khidmah. Namanya diganti apa? Khidmah. Walaupun namanya diganti dengan istighdam, ini khidmah, berkhidmah. Wasadaqah, kata Ibnu Qayyim, dan dia sudah jujur. Jujur dia. Huwa istighdamun minasyaitan lahu. Ya. Istighdam, ya. Ya, mencari khidmah, mencari khidmah, dan benar itu adalah istighdam minasyaitan lahu. Ya. Itu adalah bentuk khidmah syaitan kepada dia. Bentuk khidmah syaitan kepada dia. Kalau asal anu apa? Bahasanya orang-orang tuh itu apa namanya? Mahar. Apa? Mahar. Iya enggak? Orang-orang yang ya mencari kekuatan dari syaitan, ya, bayarnya atau tebusannya itu dinamakan apa? Mahar. Ya, betul itu. Nah. Syaitnya di sini apa? Faqad abadahu, berarti dia telah beribadah kepada syaitan, walaupun lam yusammi dzalika ibadatan, walaupun dia tidak mau menamainya apa? Ibadah. Qala, ya. Berikutnya. Maqala wa syirku darahu wa syirku fa syirku ghairun. Zal qismu laisa yuqalil ghufran. Ghufran. Wahuwa tafakurun min li yudhir rahmani ayya kana min kana min syajarin wa min insani yad'uhu aw yarjuhu thumma yakhafuhu wa yuhibbuhu kamahabbatin dayyani. Wa wallahi ma sawahum billahi fi khawfin wala rizqin wala ihsan lakinnahum sawahum billahi fi hubbin wa ta'zimin fi imani rajalu mahabbatahum ma'ar rahmani ma'jalu mahabbata qattu lirrahmani. Waqala syekhul islami Waqala Ibnu Qayyim juga, ini kalimat yang keempat di dalam Al-Kafiyah, dalam Nuniyah. Dalam apa? Nuniyah. Dalam Al-Kafiyah. Ya. Wasyirku, dan adapun syirik, fahzarhu, waspadailah. Fasyirkun zahirun, ada syirik zahir, ini syirik akbar. Zalqismu eha zalqismu, ya, jenis ini atau ya, kategori ini, laisa biqabilil ghufrani, tidak menerima ampunan, tidak akan mendapatkan apa? Ampunan. Apa itu? Wahuwa, yaitu ittikhadun niddi, ya, aja'lun nidd, mengangkat tandingan lirrahmani bagi Allah, ayyan kana, siapapun itu atau apapun itu, min syajarin, dari pepohonan, wa min insani, ataupun dari manusia, ataupun dari orang soleh. Ya, ini definisi syirik zahir, syirik akbar apa? Mengangkat tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, apapun itu yang diangkat sebagai tandingan itu, apakah itu pepohonan ataupun orang soleh. Ya, bagaimana prakteknya? Yadu'uhu, ia berdoa kepadanya, au yarjuhu, atau mengharap darinya, ya, menggantungkan harapan kepadanya. Tsumma, kemudian juga yakhafuhu, takut kepadanya. Wa yuhibbuhu, dan mencintainya, kama habbatid dayyani, seperti mencintai Allah. Ad-dayyan yakni Allah. Ad-dayyan Allah, ya. Dalam hadis itu an-dayyan. Ya. Dayyan itu yang maha pemberi balasan. Maha pemberi balasan. Maha membuat perhitungan. Kata maliki yaumiddin. Yaumiddin itu hari apa? Pembalasan. Dayyan. Maha pemberi balasan. Ya. Apakah ya mereka berdoa, menggantungkan harapan, ya, mencintai seperti cintai Allah kepada ya tandingan-tandingan yang mereka angkat sebagai tandingan Allah itu dalam masalah rububiyah? Hah? Ataukah bukan dalam masalah rububiyah? Wallahi demi Allah, ma sawawhum billahi, tidaklah mereka itu menyejajarkan ya mereka-mereka billahi dengan Allah, fi khalqin, dalam mencipta, awala rizqin, dalam memberi rizki, wala ihsani, tidak pula dalam memberi kebaikan. Tidak. Ya. Sama sekali mereka itu tidak berkeyakinan seperti itu. Keyakinan mereka bahwa yang mencipta, memberi rizki, memberi kebaikan ini siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tetapi pepohonan ataupun orang soleh itu disekutukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu, ya, dengan ibadah-ibadah itu, ya, ala hasabi, ala hisab, yakni mereka itu sebagai apa? Wisatoh, sebagai apa? Perantara. Sebagai perantara yang diyakini apa? Syafaatnya. Yang diyakini syafaat. Lakinnahum, akan tetapi mereka ini sawahum, ya, menjajarkan mereka billahi dengan Allah, menyetarakan mereka dengan Allah, fi hubbin wa ta'zimin, dalam kecintaan wa ta'zim, dan ya pengagungan, wa fi imani, dalam, dan dalam apa? Keimanan, dalam ibadah. Iman mana? Ibadah, doa, ya. Seperti dalam ayat, ya, seperti dalam ayat, kul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum ay ibadatukum ay imanukum, ya, ay imanukum, kul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum ay imanukum. Allah tidak peduli kepada kalian, kalian tidak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kalau bukan karena doa kalian, ini iman kalian, iman maksudnya, wa fi iman, ini dalam ibadah. Ja'alu mahabbatahu, mereka menjadikan kecintaan kepada ya pepohonan atau kepada orang soleh itu, kepada tandingan-tandingan tadi, ma'arrahmani, disekutukan dengan ar-rahman, dengan Allah. Ma ja'alul mahabbata qattu lirrahmani, yakni kecintaan yang mestinya mereka hanya berikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kecintaan yang khusus hanya untuk Allah, tapi mereka bagi, ya, mereka sekutukan Allah dengan selainnya, ya, dengan selainnya. Ya. Nah, di sini Syaikh Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, menyebut perbuatan mereka itu apa? Syirik. Dan di antara kesyirikan mereka itu adalah kepada siapa? Insan, min insan, kepada orang-orang apa? Orang-orang soleh, kepada orang-orang soleh. Syirik, ya, disebut syirik. Nah, kenapa dibahas masalah ini? Karena yang dibantah oleh Syekh Abu Butan ini tidak menganggap itu syirik. Ya. Andai pun itu syirik, kan begitu. Yang dibantah oleh Syekh Abdullah Abu Butain ini menganggap perbuatan itu bukan syirik. Kemudian dia katakan, andai kan itu syirik, mereka itu ditoleransi karena jahil. Makanya dibantah dua-duanya. Ya, dua-duanya dibantah. Bahwasanya itu syirik dan tidak ada toleransi kejahilan bagi pelakunya. Dan tidak ada toleransi kejahilan bagi pelakunya. Allah Ta'ala alam. Astaghfir biha taqadar. Berapa menit? 20 menit. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa sallam. Itu sudah baca. Oh ya, kita dulu nanti. Akhirnya nanti kita. Ya, belum baca. Belum baca dulu. Kepala Syekhul Islam wa mama nazrihi nazarahu nazarahu bilaillahi kan nazari bilaknami wa syamsi wal kumari wal kuburi wa nahu dari bahwa fi manzilati an yahifa fi ghairillahi minal makhlukati wal halifu fi makhlukati la wafa'a alaihi wa la kafaratan wa kadalikan naziru fil makhluki laisa alaihi wafa'un wala kafaratun si anna kilaihima syirkun wa syirku laisa lahu hurmatun bal alaihi ayyastafirallahu astafirallaha bal alaihi ayyastafirallaha minal abdi wa yakulu ma kuala nabi sallallahu alaihi wasallam man harafa sillati wal unza fa falyakulla ilahi allah itaha qawluhu qawluhu bahwa sunnah sunnati ayah kita bagi Allah, ay si adamil intikadi intikati di anna hati kotahu tak hati kotihi di anna nazar intikatun di sila silkan. Nah, wakala Syekhul Islam kalimat yang lain dari Syekhul Islam mungkin ini kelewatan mungkin mau dikutip sama Syekh Abu Butan di kelompatan, ya kan? Kalau Syekhul Islam berkata Syekhul Islam Utsaimiyah, wa ma ma nazarahu li ghairillah. Adapun apa yang ia nazarkan untuk selain Allah. Contohnya apa? Kan nazrilil asnam, seperti nazar kepada berhala. Wasyamsi kepada matahari. Wal qamari kepada rembulan. Wal kuburi dan kepada kuburan. Utsaimiyah tegas menyebutkan ada nazar kepada kuburan. Wa na'u dzalik, ya, ataupun semisal itu. Fahuwa maka nazar itu bimanzilati kedudukannya seperti an yahlifa bi ghairillahi minal makhluqati, seperti bersumpah dengan nama makhluk. Bersumpah dengan nama selain Allah. Wah, dibilang syirik kecil dong kalau gitu, ya. Bukan itu di paragraf terakhir sudah diterangkan. Ya, kita baca dulu. Qauluhu ucapan Utsaimiyah, fahuwa bimanzilati an yahlifa bi ghairillah, ayat artinya, ya, nazar kepada selain Allah, nazar kepada kuburan, itu kedudukannya sama seperti apa? Sumpah dengan selain Allah, dengan nama selain Allah, ayat fi adamil in'iqadi. Maksudnya dalam hukum tidak dianggap. Nazar itu tidak apa? Tidak dianggap. Tidak terhitung. Seperti kalau orang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sumpahnya itu tidak terhitung. Ya, sumpahnya itu tidak terhitung. Demikian pula nazar untuk selain Allah. Ya, nazar untuk kuburan, maka itu juga tidak terhitung. Artinya tidak terhitung, apakah harus dipenuhi? Nazar itu apakah harus ditunaikan? Sama seperti sumpah dengan nama selain Allah, tidak harus ditunaikan. Tidak harus ditunaikan. Ya, li'anna hakikat tahu hakikat sih, karena ya, hakikat hakikatnya sama. Hakikat keduanya sama. Ya. Ya, an-nazru ibadah bisalabil khalfi. Ya. Nazar itu sendiri ibadah berbeda dengan sumpah. Kalau sumpah dengan nama selain Allah, hukum asalnya apa? Hah? Syirik apa? Syirik akbar, syirik akbar. Adapun nazar untuk selain Allah, nazar untuk kuburan, hah? Syirik akbar, syirik akbar. Hah? Syirik akbar. Tapi kok di sini Mutaimiyah mengatakan kedudukannya sama dengan sumpah? Maksudnya dalam apa? Dianggap atau tidak? Dianggap atau tidak, bukan berbicara tentang hukum perbuatan, hukum fi'il itu, hukum perbuatan, bukan. Ya, ini yang dipahami oleh siapa? Syekh Abu Butain. Kita mesti pahamnya para ulama, ya, jangan dianggap kita bikin paham sendiri. Ya, nah, walhalifu bil makhluqati. Nah, Ibnu Taimiyah perinci lagi, ya, Ibnu Taimiyah perjelas lagi. Kalau sampai di situ saja, ya, bisa dipakai, dimanipulasi nanti. Ya, kalau sampai di makhlukati, minal makhlukati, sama ini tradisi Ibnu Taimiyah aja mengatakan kecil itu. Kalau kalimat lengkapnya dibawakan, tidak berani dia mengatakan kecil. Wal halifu bil makhlukat, orang yang bersumpah dengan nama makhluk, La wafa alaihi wala kafarata. Tidak ada kewajiban untuk menunaikan, tidak pula ada apa? Beban untuk membayar kafarah, membayar denda. Bersumpah dengan nama selain Allah, ya. Tidak ada tuntutan untuk menunaikan sumpahnya, tidak pula ada tuntutan untuk apa? Membayar kafarah. Ya. Wa kadzalika nadzir. Nah, ini tadi yang dikatakan sama kedudukannya. Demikian pula nadzir makhluk. Demikian pula orang yang nazar kepada makhluk. Nazar kepada kuburan. Ya, laisa alaihi wafa, apakah dia harus menunaikannya? Tidak harus dia menunaikan, tidak ada kewajiban untuk menunaikannya. Wala kafarah, dan tidak ada tanggungan apa? Kafarah kalau tidak menunaikannya. Ya. Sama seperti apa? Sumpah li'anna kilaihi masyirkun, karena kedua-duanya syirik. Kedua-duanya syirik. Bedanya apa? Halaf bi ghairillah, sumpah dengan nama selain Allah. Ya, asalnya dia syirik asghar, kecuali kalau ada keyakinan. Ada keyakinan apa? Ta'zim, bahwa objek sumpahnya itu lebih besar dibandingkan Allah SWT. Ini lebih berhak, lebih mulia dibandingkan Allah SWT. Maka saat itu jadi syirik akbar. Ini tanya mengatakan, ya kira ini masyirkun. Dua-duanya sama-sama syirik. Sumpah dengan nama selain Allah syirik. Nazar kepada selain Allah juga syirik. Tetapi kalau nazar kepada selain Allah, tidak ada syirik asgharnya. Semuanya syirik apa? Syirik akbar. Ya walaupun nazarnya seekor lalat. Wasyirku laisa lahu hurmah, yang namanya kesyirikan itu tidak punya nilai kehormatan sedikit pun. Ya, tidak punya nilai kehormatan sedikit pun. Ya. Boro-boro dapat pahala, terhormat aja enggak. Bal alaihi an yastaghfirullah min al-aqdi, bahkan yang wajib atas orang itu yang nazar ya pada makhluk, untuk makhluk ataupun bersumpah dengan nama selain Allah, wajib bagi dia apa? Yastaghfirullah taubat. Istighfar kepada Allah SWT minal akdi, dari akad, dari apa? Nah, dari akad nazar ataupun akad sumpah yang dia ucapkan itu. Nah, dia harus apa? Dia harus barakallahu fikum istighfar. Wa yaqulu ma qala Nabi SAW, dan dia dalam taubatnya itu dia mengucapkan seperti apa yang Nabi ucapkan, man halafa billati wal uzza. Siapa yang bersumpah dengan objek-objek kesyirikan. Siapa yang bersumpah dengan objek-objek kesyirikan? Fal yaqul la ilaha illallah. Maka hendaknya dia mengucapkan apa? La ilaha illallah. Karena yang pakai sumpah adalah objek kesyirikan. Dan yang namanya bersumpah dengan objek kesyirikan pasti ada unsur apa? Ta'zim. Makanya sumpah dalam hadis ini, sumpah apa? Sumpah syirik akbar apa asghar? Akbar. Karena yang dipakai sumpah itu jelas. Yang dipakai sumpah itu jelas bahwasanya itu adalah objek-objek mu'azzam, objek-objek kesyirikan. Objek-objek kesyirikan. Intaha. Ya, selesai. Ya, kalamnya Ibnu Taimiyah. Selesai kalamnya Ibnu Taimiyah. Dan masih akan dilanjutkan ucapan Ibnu Taimiyah yang lain berkaitan dengan masalah zabah li ghairillah. Zabah li ghairillah. Ini pernah kita baca di mana? Fathul Majid, ya kan? Ibnu Taimiyah di sana mengutip. Iya, syahadat la ilaha illallah. Ya, syahadat la ilaha illallah. Disuruh syahadat lagi. Iya, disuruh syahadat lagi la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.